Sayang, kalau kemana-mana engkau menabur api, kenapa kamu kaget kalau terjadi kebakaran? Kalau kemana-mana engkau menebarkan provokasi, kenapa marah kepada kerusuhan? Kalau kemana-mana engkau menyebarkan dusta, kenapa kaget menyaksikan pertengkaran? Dan kalau kemana-mana engkau memadamkan cahaya, kenapa marah melihat orang bertabrakan? Kalau kemana-mana engkau memasarkan disinformasi, kenapa kaget jika orang saling melukai? Dan kalau kemana-mana engkau sibuk menolak ilmu sejati, kenapa marah kepada pembunuhan dan pemusnahan? Sayang kalau yang satu menawarkan kebenaran, sedangkan lainnya menyiapkan kepentingan. Kalau yang satu mengusulkan kemuliaan, sementara lainnya terlanjur mabuk kekonyolan. Dan kalau yang satu mengelus-elus kebaikan, tetapi lainnya memborong kerendahan. Kalau yang satu memperhitungkan keselamatan, yang lainnya pesta pora fantasi. Kalau yang satu mempelajari pencahayaan, lantas lainnya terbang di kegelapan. Kalau yang satu menatap dengan empati, kemudian lainnya meneriakkan keangkuhan, maka tak ada yang aneh dengan peperangan dan kemusnahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang suka memercik-mercikkan api yang akan memperoleh gilirannya untuk terbakar. Yang dikasih bumbu dibikin bambu, dibikin bambu runcing, akan kaget tiba-tiba tertikam. Yang biasa menembak-nembakkan prasangka akan tiba waktu disiksa oleh Fata Morgana. Dan yang senang menyerimpungkan kecurangan akan panik karena terjengkang. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi. وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله. We'll be right back. belas bat. Ya muqallib al-qulubi wal-absar, ya mudabbir al-layli wal-nahari, ya muhawwil al-hali wal-aqwal, hawwil halana ila ahsani al-aqwal, hawwil halana ila ahsani al-aqwal, hawwil halana ila ahsani al-aqwal. Yang mengganti amanat dengan dusta akan segera tersapu dan sirna. Yang terlalu mantap meremeh-remehkan akan menjumpai dirinya diperhinakan. Yang bergembira memelihara fitnah-fitnah akan terpojok dan dikepung oleh anak-anak panah. Yang merajalela mentertawakan kebenaran akan terjerembab dan air matanya berlinang-linang. Yang jalan berfikirnya dikendalikan oleh selera akan menjadi pengemis yang meronta-ronta. Yang bernikmat-nikmat memelintir kenyataan akan segera ditimpa oleh kerusuhan-kerusuhan. Yang hatinya mengandalkan keangkuhan akan memekik dalam sunyi. Yang kakinya curiga dan tangannya culas akan diborgol oleh rantai besi kebuntuan. Yang menanggapi cinta dengan sinisme dan skeptisme akan gugup karena dikotong di atas keranda kesepian. Dan yang menggelapkan kesejatian akan berangkat tua dalam kesunyian. Ya Allah, ya Allah, orang-orang pada membangun rumah dengan batu bata dusta. Orang mendirikan bangunan dengan semen curiga, pasir prasangka, cor fitnah, tembok pelecehan, tata ruang egoisme, tiang kecurangan, atap merendahkan, cungkup meremehkan, lantai ketidakrelaan, genting kekecaman, jendela kemunafikan, dan pintu ketertutupan. Lantas mereka menyangka hasilnya adalah rekonsiliasi, persatuan dan kesatuan, kedamaian dan kerukunan, keamanan dan keselamatan. Ya Allah. الملك القدوس